بسم الله الرحمن الرحيم. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa kebanyakan orang sukses di masa depannya sampai namanya dikenal sekarang, ternyata dia bukan makhluk suci. Antum kenal Umar bin Khattab? Tuh, kenal lagi, Masya Allah, luar biasa. Di sini komplit apa di Korea itu, luar biasa. Yang iblis kenal, jin kenal, Firaun kenal, Umar kenal, luar biasa di sini. Umar itu sehari dulu paling minimal mabuk 5 kali, Pak. Umar itu ahli mabuk sebelum masuk Islam. Mabuknya 5 kali dalam sehari. Jadi kalau Anda ke Korea kemudian mabuk, maaf, Anda terlambat. Telat Anda. Telat. Karena Anda, maaf, sudah keduluan oleh Umar. Dan maboknya Anda gak bisa saingan sama Umar. Umar mabuk sehari 5 kali. Anda mabuk paling berapa kali? Kalau pernah mabuk. Tapi yang paling hebat, Umar tahu bahwa dirinya itu manusia. Umar tahu karena pengaruh lingkungan dia bisa salah. Tapi Umar tahu dia bisa menata masa depan yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa yang terjadi? Umar hijrah. Pemabuk ini hijrah. Orang yang paling keras terhadap Nabi, hijrah. Orang yang mengaku musuh Nabi, hijrah. Orang yang pernah mau bunuh Nabi, hijrah. Ketika dia berhijrah mendekat kepada Nabi SAW, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Ternyata Allah tutup semua kisah-kisah buruknya. Yang tadinya mabuk 5 kali dalam sehari, ayat larangan turun. Turun ayat larangan mabuk karena pertanyaan Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa tidak diturunkan ayat untuk melarang yang mabuk? Karena mabuk berdampak buruk pada kesehatan. Turun Quran surah kedua ayat 219. Ya Rasulullah, kenapa masih ada orang mabuk? Mabuk dikhawatirkan mengganggu pada kehidupan, menghadirkan permusuhan. Turun Quran surah kelima ayat 90 sampai dengan 91 nya. Ya Rasulullah, begitu ditanyakan turun ayat. Tahukah Anda apa yang terjadi? Umar tiba-tiba masuk Islam, jadi sahabat Nabi yang terbaik. Hidupnya bersama Nabi, di kuburnya bersama Nabi, di akhiratnya bersama Nabi. Dijamin masuk surga di lisan Nabi tanpa hisab. Umar pernah jadi khalifah yang kedua. Umar anaknya dinikahi oleh Nabi SAW. Umar dikenal dengan manusia paling cerdas setelah masuk Islam. Mabuk ditinggalkan, masuk Islam, kecerdasan terbuka. Sampai ada seorang bernama Toha Hussein, orang liberal, berasal dari Mesir, mengarang kitab, mengakui kecerdasan Umar. Namanya Al-Qariyatu Umar, kejeniusan Umar bin Khattab. Umar yang menemukan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tuntunan syariat bagaimana caranya mushaf, Al-Quran jadikan mushaf, diusulkan pada Abu Bakar As-Siddiq. Umar yang menjadikan tarawih bersatu di masjid, bilangannya ada yang 11, ada yang 23, ada yang 40, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar yang membentangkan kekuasaan Islam sampai menyebar lepas keluar dari jazirah Arab, Umar bin Khattab. Asalnya mabuk, asal penuh kelah kesah, asalnya keras, bahkan preman Arab dikenal salah satunya Umar. Preman Arab. Allahu Akbar. Preman Arab. Preman di Korea enggak ada apa-apanya. Preman Indonesia enggak ada apa-apanya. Lihat Umar. Kalau Umar digatal tangannya, dia akan naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu gunung tinggi, samping Ka'bah, sekarang jadi istana. Simbol kekuasaan. Dia naik ke Jabal Qubais, dia katakan, hey, yang berani dengan saya, kita ketemuan di Bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkan dia, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar. Gatal ya, pukul orang. Antum gatal, pukul nyamuk. Dia gatal, pukul orang. Umar. Tapi hebat ya, beliau radhiyallahu ta'ala masuk Islam, hijrah beliau ini, dia terbuka lembaran hidupnya, tiba-tiba jadi membentuk semua kemuliaan tadi. Ini saya sampaikan pada Anda, hey, antum yang pernah mabuk, antum ketinggalan zaman. Kalau antum mabuk, antum bukan makhluk masa depan, antum makhluk jahiliyah. Makhluk masa lalu. Karena makhluk masa depan, dia menata hidupnya, tinggalkan mabuknya. Antum kalau masih jadi preman sampai hari ini, antum ketinggalan. Karena yang lebih hebat daripada antum, sudah pada tobat. Umar tobat masuk surga. Masya Allah. Lihat baik-baik. Hei antum yang sedang berselisih dengan orang lain. Lisannya mencela, tangannya mukul, antum telat. Sudah ada dulu yang ahli pukul. Hei yang tukang pukul, sudah ada yang keduluan. Hei teman-teman yang rajin mencela, sudah keduluan orang jahiliyah. Yang hebatnya luar biasa, hijrah. Mereka dibuka kesempatan emasnya. Pertanyaan saya, mohon maaf. Saya ingin tunjukkan kepada Anda. Siapa di antara Anda yang ahli mabuk? Siapa di antara Anda yang pernah sering pukulin orang? Kalau Umar yang sering pukulin orang, Umar ahli mabuk, masuk Islam, bisa masuk surga tanpa hisab, kenapa Anda yang tidak pernah mabuk? Ada yang tidak pernah pukulin orang? Ada yang tidak pernah berbuat maksiat lebih daripada yang dulu? Masa enggak bisa masuk surga? Kalau sampai ke Korea Anda menginisiasi masjid, menginisiasi musola, menginisiasi pengajian, belum mampu mengantarkan Anda ke surga, ada yang salah dengan perilaku kita. Umar aja bisa, kenapa kita tidak? Ayo teman-teman. Abu Dzar Al-Ghifari, pernah dengar namanya? Halo? Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau ada al ujungnya, itu artinya daerah, asal. Asal. Al-Ghifari, hilangkan al-nya, kemudian tutup i-nya. Disebut dengan Ghifar, berasal dari Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari itu, nama asalnya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Al-Arba'in An-Nawawi nomor hadis ke-18. Al-Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini Pak, asalnya preman. Kabupaten Ghifar itu dikenal dengan kabupaten rompak, terompak. Di setiap lewat situ mesti siap-siap dengan bayaran. Pungli. Tidak bayar habis semua barang dagangan. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu mendengar ada nabi, dia tatap masa depannya. Dia rubah cara hidupnya. Dia ambil petunjuknya, dia datang ke Mekah. Singkatnya masuk Islam dia katakan, "Ya Rasulullah, saya tidak akan kembali ke Ghifar sebelum saya umumkan keislaman saya di hadapan masyarakat Mekah." Kata Nabi, "Jangan dilakukan bima makna, jangan dilakukan karena khawatir saat itu masih luar biasa tegang. Diumumkan keislamannya bisa dipukuli sampai meninggal pada saat itu." Apa kata Jundub bin Junadah? Perhatikan baik-baik. "Saya kasar pada orang saja berani, masa pada yang baik tidak berani? Saya menentang orang aja berani, masa bersyahadat tidak berani? Hei dia, antum maksiat berani, masa taat tidak berani? Antum mengerjakan maksiat bisa sabar, kenapa antum saat taat tidak sabar?" Konsep itu harusnya dibalik. Sabar itu pada kebaikan. Sabar itu pada kemuliaan. Sabar itu pada ketaatan. Sekarang orang pada aneh, sabar pada maksiat. Jadi kalau orang maksiat aja bisa sabar, kenapa antum taat tidak bisa sabar? Pada penculi 3 orang. Satu bosnya. Kedua, masih muridnya. Yang satu orang baru. Nyuri motor, ada kesulitan dia. Begitu gak selesai, dia bilang sama bosnya, "Bos, gak bisa susah nih, sabar. Terusin aja, sabar." Anda bayangkan, pencuri bisa sabar. Masa Anda sholat gak bisa sabar? Anda tahajud gak bisa sabar? Anda sedekah gak bisa sabar? Jundub bin Junadah menyampaikan keislamannya datang ke Ka'bah. Dia katakan, "Hei ahli Makkah, ya ahli Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Datang orang Makkah dipukul dia sampai sekarang. Kalian oleh Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hamzah, perhatikan baik-baik. "Ya wailakum, hei celaka kalian. Jangan pukuli orang ini. Karena orang ini dari penduduk Ghifar. Kalau kalian nanti berniaga sampai ke Ghifar, habislah kalian semua." Dilepaskan Jundub bin Junadah kembali pada Nabi. Apa kata Nabi? "Pulang kamu ke Ghifar, satu saat akan berjumpa dengan saya. Saya mau sampaikan kepada Anda berita baik." Ketika Nabi hijrah ke Madinah, tiba-tiba di Madinah terjadi suara bising luar biasa. Dab dik duk, dab dik duk, dab dik duk. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu orang membawa satu masyarakat penuh berasal dari Ghifar atas fadilah Abu Dzar Al-Ghifari dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sekampung se-Ghifar masuk Islam. Mantan preman, kasar luar biasa, perompak, perampok, lukai orang, tiba-tiba bisa mengislamkan orang sekampung. Luar biasa. Jadi kalau antum pernah berbuat salah, antum manusia, tapi Anda punya pintu untuk berubah. Anda pernah berbuat maksiat, Anda manusia, tapi Anda punya pilihan untuk taat. Sudah banyak contoh di hadapan kita. Anda mau seperti Umar, silakan. Anda mau seperti Abu Dzar, silakan. Anda mau seperti Abu Hurairah, silakan. Nah, sekarang alhamdulillah, dari sekian banyak orang berkumpul, kita sudah hadir di sini. Saya ingin sepakat dulu sebelum kita berhijrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari kata kesepakat ini, saya teruskan ceramah saya. Kalau tidak sepakat, saya selesai dan saya langsung pulang ke Indonesia. Belum saya tawarkan, bagaimana bisa sepakat? Sepakat berubah insya Allah? Baik, sepakat hijrah insya Allah? Baik, siapa yang mau hijrah angkat tangan? Baik, takbir! Siap berhijrah? Siap pancarkan cahaya Islam di Korea? Siap inspirasi Islam dari Korea? Siap tampilkan kemuliaan Islam dari Korea? Takbir!